وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، آمين. حضرات الأعزاء، para sesepuh meskipun belum sepuh beneran. Pengurus dari Berkah Society yang sangat saya hormati, Bu Endang, ketua dan seluruh pengurus Raudhatul Jannah selaku pelaksana majelis taklim pada siang hari ini, sekaligus yang telah milad kelima. Mudah-mudahan di miladnya yang kelima ini Raudhatul Jannah semakin jaya, semakin manfaat, maslahat, barokah, istiqomah. Para ibu, para mbak, adik, nek, nok, tante, semua jemaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jamaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua jamaah yang hadir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan manfaat ilmunya. Amin. Tetap Islamnya. Amin. Kuat iman dan takwanya. Amin. Bagus akhlaknya. Amin. Istiqomah ibadahnya. Amin. Husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kehidupan yang barokah. Amin. Selamat dunia akhiratnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Banyak ibadahnya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Banyak amal solehnya. Amin. Banyak pacarnya. Amin. Banyak pahalanya. Amin. Banyak utangnya. Hari semakin baik, semakin meningkat ibadah, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Amin. Karenanya berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mari sama-sama kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, sehingga pasti Allah akan menambah kenikmatan kepada kita kalau benar cara kita bersyukur. Itu janji Allah. Kalau Allah yang sudah janji, pasti tepat, pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kita semuanya tentu ingin menjadi orang yang bahagia, ingin menjadi orang yang aman dunia sampai nanti ke surga, betul? Amin. Janji Allah, bayyamallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman. Amin. Sekali-kali selamanya Allah tidak akan mengazab kalian, tidak menimpakan musibah, malapetaka, bencana, kehidupan yang sengsara, sepanjang kalian satu, pandai bersyukur, dua, masih kuat berpegang pada iman. Amin. Kenapa kita mengalami kehidupan yang sengsara? Kenapa kita mengalami penderitaan? Lapau berpikir kok sorok, kena apa kok sumpet, kena apa kok susah, pasti ada yang gak beres dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, jelas kita kurang pandai syukur. Allah udah janji, nek kula jenengan niki pinter syukur, mesti ditambahi kenikmatan karo Gusti Allah. Kadang ada orang yang ngomong, aku ini gak kurang-kurang lah bersyukur. Sampai gaji dipotong ya aku ya alhamdulillah. Disenani majikan ya aku ya alhamdulillah. Di terminin ya aku ya. Aku yang sering ngomong kiai-kiai ku nek ngaji jarene nek syukur apa ditambahi, lek gelem syukur apa ditambahi. Aku gak kurang-kurang mas Bapak alhamdulillah, gak Bapak alhamdulillah. Tapi kok gak tau ditambahi iki jajane Gusti Allah iki lali kok piye. Oke. Syukur yang benar yang akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah itu saking ayeme, saking bungae, nanti wis ora mikir tambah. Gak arep-arep tambah gak bakal bisa. Bahkan merasa sudah lebih kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Halo. Saya ulang. Syukur yang akan mendapatkan tambahan kenikmatan itu saking ayeme, saking bahagianya sampai gak kau berpikir tambahan, malah isik karo Gusti Allah. Matur syukur ya Allah, matur syukur Gusti. Wong atase kula mawon kok jenengan paringi kenikmatan dan Gusti ngeten kae Gusti ya waras, tur yo kuwenah. Tetep atur monggo padahal kula niki sering melanggar aturan jenengan. Kula niki sering lali kali panjenengan. Kula sering mongko kali panjenengan Gusti. Jenengan paringi perintah karepe kan maca tulisan Al-Qur'an, kan maca ayat-ayat panjenengan, ayat kauniyah, gejala dan fenomena alam yang di sekeliling saya. Tapi mata saya sering kula damel mentelengi barang sing boten kena. Gusti niki dimaten. Halo. Ya Allah dikasih bibir, mestinya untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk istighfar, untuk sholawat. Tapi bibir saya sering saya pakai untuk nyelatung bujuk saya. Cepat kamera. Setiap kami saya nelpon itu pasti saya bentak-bentak Gusti. Tapi kalau teman chatting saya yang nelpon saya kesenangan. Kulo izin ya Allah, kon kulo mawon njenengan paringi kenikmatan kados ngoten. Kulo izin, iki wis kuwat luwih Gusti. Kulo izin, izin. Ini orang syukur seperti ini yang akan mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah. Karena wong syukur mek gayane tok. Yo gak kira oleh tambah. Kan ada orang syukur gayane tok. Hebat, alhamdulillah ya alhamdulillah. Telah ditambahi karo Gusti Allah. Itu gak mau syukur, itu mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak aku alhamdulillah. Gusti Allah mau jebak mesti kok nana. Iya nek kok mau jebak nek. Gusti Allah gak bisa dijebak. Anggite lewe semeni alhamdulillah terus Allah terjebak sama digerogoh. Enggak. Kalau enggak mau syukur, itu namanya kufur. Allah mengancam. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini pakai ada takkid sampai dua kali. Lan demi yakti lamun kodok kufur sira kabeh sak temene sing satu iku banget ngelarangaken. Bukan sekedar sakit tapi sangat menyakitkan. Perhatikan kata-katanya, orang yang kufur itu tidak akan sekedar mendapatkan azab yang sakit tapi sangat menyakitkan. Sakit dengan sangat menyakitkan itu jauh berbeda. Ada ayat Allah yang harus kita baca jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ayat Allah itu ada ayat kitabiah Al-Qur'an, ada ayat kauniyah fenomena alam. Sederhana saja sedang saya sampaikan, kodo itu ayatnya Allah kena diwoto lambang hewan sing syukur. Kodo itu jadi mari omong dan deres banyune aku kodo ngaji dhewe-dhewe. Iya coba kalau sampai lagi pulang ke Indonesia pas mari omong dan deres banyune aku rumoknya kodo lakdo dan mbak yang bisa gardu dan lakdo lain usahkan alazi dan kodohnya kok kalian makin nek kodohnya orang mati pinter dia baca awal yang silah yang kelas itu nek kodohnya bodoh yang memang saya pikir cuma telinga kita aja yang dengarnya. Oke lah kalau itu terdengar sebagai tu bentuk syukurnya Allah. Sakit bungai diberi nikmat sama Allah oleh banyu agung, untuk panganane, untuk daharane, untuk rezekine, kodok-kodok kabeh padha muni. Ayo kodok-kodok kabeh padha muni. Kodok dikasih nikmat. Coba semuanya itu ada kodok yang ngokok, ada kodok yang gak bandel. Wong teman-temannya semuanya kodok muni tuh lah kok bini gak gelem muni mesti dikeroyok konto-konto dikerayok konto-konto ya di dalam air muni aku, muni aku kamu bilang tuh, kamu gak mau bilang tuh karena di dalam air dia dikeroyok gak betah, gak kerasa akhirnya mentas nyebo, mentas rata, neng dalam ono, kang mardi itu pas sampai jam itu keterak, ketabrak akhirnya nasibnya kodok letek. Kenapa kodok tadi kok sampai letek? Soalnya oleh nikmat orang gelem muni mulai akhirnya nasibnya letek sampai yang dikai nikmat apa-apa seger, rayu-rayu yang kedua iman. Sepanjang kita punya iman, sepanjang kita masih berpegang pada iman, kapanpun dimanapun kita pasti aman. Oke, langsung ke poin mawon. Karena iman itu sifatnya fluktuatif, padahal iman itu modal dasar. Kita hidup di alam dunia ini dijanji iman sama Allah. Mulai dari alam azali, pindah ke alam ruh, pindah lagi ke alam rahim, kita dijanji sama Allah, ikrar di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Sanggup gak berikrar menyaksikan bahwa aku Tuhanmu? Waktu itu kita menyambungi qalu bala syahidna, Ya Gusti Allah, ya Tuhan. Oke. Yes. Kula sanggup berikrar la ilaha illallah. Maka ikrar itu harus terus kita bawa sampai kembali menghadap Allah, bahkan sampai nanti ke surga. Begitu terlahir ke dunia, kan tadi mulai di alam azali, di alam roh, sampai ke alam rahim, kita ikrar itu, kita dijanji itu. Kemudian terlahir ke dunia melalui proses departemen perpendingkringan lewat dirok-dirok jenderal perbelendingan 9 bulan lebih keluar. Suaranya apa? Amar Zahir. Terus semua bayi mandangkan azan di telinga kanan, perdengarkan iqamah di telinga kiri, bacakan ayat-ayat Quran. Kalau menurut ulama salaf, surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tiupkan menunggunya. Itu ditanamkan keimanan, encepi iman supaya kehidupannya betul-betul dijaga oleh iman sampai menjelang wafat, menjelang meninggal pun bisa dituntun la ilaha illallah. Bukan hanya itu, di alam barzah, sudah berada di alam barzah, karumuddin bisa ditalkan cek bulan ya Jupri harus dicoba sopor untuk sampean untuk tersinggung. Jupri kan kalau menurut Indonesia kok itu juga dituntun la ilaha illallah. Sampai nanti masuk ke surga itu bisa buka pintu surga pakai kunci. Kuncinya, kunci pembuka pintu surga itu juga la ilaha illallah. Miftahul jannah la Jepang kayak, mau orang India kayak, mau Indonesia kayak, mau Hong Kong kayak, mau Beda dengan ahli neraka. Wa asrifna ala lughatihim fid dunya. Kalau penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing sesuai bahasanya ketika di dunia. Ada orang Amerika masuk neraka, jadi di Amerika komunikasinya pakai bahasa Amerika. Ada orang Inggris masuk neraka, komunikasinya pakai bahasa Inggris. Ada orang Cina, jiket, mau merokok, pakai bahasa Cina. Hiya, Cina, Cina. Ada orang India masuk neraka, itu komunikasinya juga pakai bahasa India, Cina, Cina. Bumbune gule ketumbar kemiri jangkrik. Ada orang Prancis masuk neraka, itu di neraka komunikasinya juga pakai bahasa Prancis. Iya, orang manapun TKW masuk neraka, nanti di neraka pakai bahasa TKW. Iya, orang Jepang kok bilang apa ngaku bahasa Jepang, orang Bojonegoro masuk surga pakai bahasa Arab. Yo, hujan loh. Hei, bukan. mafhum tu'atin ngerti kan? Mboten. Waduh, enggak. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa tambah, iman itu bisa berkurang. Iman itu mengalami pasang surut. Kadang iman itu kuat, kadang iman itu lemah. Kadang iman itu penuh, kadang iman itu sat, kosong. Kadang iman itu tebel, dalam bahasa Jepangnya the candle. Kadang iman itu tipis, dalam bahasa. Nah, oke. Orang itu kalau imannya tebel, dorongan ibadah itu kuat, ibadah jadi semangat. Tidak ada ibadah yang berat. Saya ulang, uang itu nek lambene, uang itu nek imane kandel, dorongan ibadah itu kuat, akhirnya ibadah apapun jadi semangat. Tidak ada ibadah yang terasa berat, semuanya enteng, ringan. Tapi sebaliknya, orang itu kalau imannya tipis, dorongan untuk melakukan ibadah itu lemah. Akhirnya ibadah apapun rasa gerak. Wah, buat kabar gak masih ngedek. Sari, lek iman itu kandel. Ditarik empat, setapak, jarian. Ada iman. Ini nanti ada imannya. Motor. Hah? Ini gak sanggup bayar mana? Rokokan ben. Al-Bakhil ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari syurga, jauh dari manusia. Dekatnya neraka. Pak imbangnya udah mahal. Berapa sih? Nanti lama saya alam Muhammad. Ngomong apa tadi? Ditarik imbang sedekah jariah kok gak emang enting dal-dal itu tandanya imannya kandel. Amin. Tandanya imannya kandel. Dijak baca Quran, diajak ngaji, kegiatan kayak gini kok semangat, itu tandanya imannya kandel. Maka saya yakin semua yang hadir di sini imannya kandel semua. Amin. Insya Allah nanti kalau ditarik imbang lagi nyumbang semua. $50. Amin. 10, Pak. Alhamdulillah. Tapi orang itu kalau imannya tipis, diajak ibadah itu berat. Kenapa? Karena dorongannya lemah. Ibadah megah, semuanya terasa berat kalau masih mendek. Diajak baca Quran berat, disuruh bangun malam untuk tahajud, hajat, witir berat. Itu tanda imannya tipis. Halo. Ini kalau diajak bangun malam terasa berat atau ringan? Berat. Abot atau benteng? Abot. Ini imanmu tipis. Itu dikandeli. Yang sebelah sana abot atau benteng? Abot. Benteng, kalau benteng percaya. Benteng itu dimoyo. Bukan karena mau buru. Bangun malam atau sholat aja, tahajud atau witir tapi nempet. Dan iman ini sangat menentukan kita hidupnya bahagia atau tidak, itu sangat ditentukan oleh iman. Yang kedua kalinya, rahmat ta'lim serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, penghulu para nabi yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau, yang pada kesempatan kali ini sekaligus kita hormat satu peristiwa mukjizat perjalanan beliau Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Katanya subhanallah, saya sangat bangga, saya bahagia, saya terharu betapa di majelis ini perpaduan antara zikir, ngaji dan sholawat yang tanpa henti, sholawat, sholawat terus dan sholawat. Umpomo gak ono sing maca sholawat koyo sampeyan-sampeyan, dunia ini udah diomong. Andaikan sudah tidak ada orang yang membaca sholawat, dunia ini pasti sudah hancur mulai dari dulu. Karena sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan kata was sholawat ini bid'ah, sholawat ini bid'ah, sholawat ini bid'ah. Kita bersholawat, jangankan kita, Allah bersholawat, para malaikat bersholawat, apalagi kita. Maka saya ingin sampaikan, kalau ada orang yang dikit-dikit kita sholat ini, kita sholat ini, kita udah, kita jawab aja, no, I reckon you. Semai. Hatinya sholatin, mutawatir, sholat alaihi, sholat, warahmatan sholatullah, alaihi wa sholat. Siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali? Halo? Halo? Ngendikan-ngendikan, tidak bising, sombongin, durno sholawat, marantan, dengan lingsung sepisan. Gusti Allah bakal maringi rahmat akeh sepuluh. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah pun bersolawat kepadanya dengan 10 kali solawat. Solawat kalau dari Allah artinya rahmat. Kalau dari para malaikat artinya maghfirah. Jalur masukuro. Nek kula jenengan gelem maca solawat ning kanjeng Nabi, kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan mencurahkan 10 rahmat minimal kepada kita. Para malaikat pun akan memintakan ampunan kita, beristighfar untuk seluruh dosa-dosa kita. Amin. Amin. Amin. Karena sebetulnya sekali, kalau tadi teman-teman santri Al-Mahfirah, teman-teman Raudhatul Jannah dan bersolawat, saudara saya Ustaz Ali Imron juga bersolawat, saya gak mau ketinggalan. Memang aku berdosa dengan mocok-mocok. Lagian suara saya pas teh, mohon maaf, gak bisa maksimal. Kita sama-sama bersolawat. Masih sanggup? Sanggup. Masih sanggup. Kita umat Muhammad berharap menjadi umat ijabah, menjadi umat yang 100% dapat syafaatul ummah. Salah satu tandanya rajin gemar bersolawat. Oke, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Shalatullah salamullah. Enggak mau lagi dia masa aku enggak apa-apa. Shalatullah salamullah. ke syurga. Amin. Tinggalkanlah perbuatan dosa, janganlah ditunda-tunda. Tinggalkanlah perbuatan dosa, jangan ditunda-tunda. Satu di jagat barat, satu di jagat timur. Si jinin yang jagat pulau, si jinin akhirnya dipertemukan Allah di Arafah. Keduanya bertaubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam mau bertaubat, Adam mau bertaubat, Adam mau bertaubat. Maka akhirnya dikembalikan nanti ke surga. Besok pasti akan dikembalikan ke surga. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi mau bertaubat. Maka nanti pada akhirnya Nabi Adam akan kembali ke surga. Yang satunya si iblis, Mas Iblis, kan pernah itu itu melakukan kesalahan tapi dia nggak mau tobat, nggak mau tobat, maka selamanya tidak akan bisa menuju surga, selamanya akan berada di neraka. Sekarang mari kita tanya, halo, halo, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, kita ini termasuk turunannya siapa? Dua contoh makhluk tadi, kita lebih dekat ke siapa? Kita ini keturunan siapa? Adam. Kalau memang merasa keturunan Adam dan mengaku keturunan Adam, tobat. Kalau nggak mau tobat, berarti lebih dekat dengan yang satunya. Siapa? Iblis. Sorry kalau ngomong iblis, jangan sampai lihat saya. Sadarlah dan bertobatlah, jangan selalu salah. Terus gak? Terus. Sadarlah dan bertobatlah, jangan selalu salah. Lakukanlah amal ibadah, ikhlas dan istiqomah. Lakukanlah amal ibadah, untuk berhati-hati.